إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitabul buyu', dari kitab Minhajus Salikin. Dan kita telah sampai pada pembahasan asy-syarikah. Di mana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, asy-syarikah secara bahasa artinya adalah al-ikhtilaf, percampuran. Adapun secara istilah dalam syariat, asy-syarikah maknanya adalah istimah istihqaq atau tasarruf bainatnain aw akthar. Bergabungnya dalam kepemilikan barang atau dalam pengalokasian barang antara dua orang atau lebih, bersekutu, kongsi dalam kepemilikan atau pengalokasian antara dua orang atau lebih. Dan perkara ini disyariatkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kesepakatan para ulama sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang telah lewat. Dan syarikat memiliki akan rukun-rukun dan syurut. Ini juga telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala, Allah taala berfirman, yakni hadis qudsi, ana thalithus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahiba. Aku adalah yang ketiga, yakni pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak melakukan pengkhianatan. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Kalau ada salah satu dari keduanya berlaku khianat, tidak jujur dalam bekerja sama, dalam kongsi, dalam syarikat, maka Allah keluar dari keduanya. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan mereka. Yang tentunya menyebabkan hal tersebut, menyebabkan kejelekan, kerugian dan kehancuran. Maka di dalam hadis ini terdapat isyarat perkara yang paling penting di dalam dua orang atau lebih melakukan kerjasama adalah al-amanah. Harus menjaga daripada amanah. dan bahaya daripada khianat. Maka di saat seseorang hendak melakukan kerjasama dengan saudaranya dalam urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan ma'isyah, harus mencari orang-orang yang amanah. Kerjasama dengan orang-orang yang terpercaya itu syarat mutlak kalau mengharapkan dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam ma'isyahnya al-barokah minallah, mengharapkan kebaikan. Kemudian saya menyatakan fasyarikatu bi jami'i anwa'iha kulliha jaizah. Syirkah dengan berbagai macam jenisnya hukumnya adalah boleh. Berbagai macam jenis karena memang banyak sekali macam-macamnya dan terbagi ya menjadi dua macam. Dari dua macam ini ada jenis-jenis yang lain. Atau dua jenis dari jenis ini masing-masing ada macam-macamnya. Yang pertama adalah syarikatu amlak, bersekutu dalam kepemilikan. Yang kedua syarikatu ukud, bersekutu dalam akad. Bersekutu dalam kepemilikan ini bisa terjadi dalam hal warisan misalnya. Fahum suroka ufisuhus. Mereka mendapatkan bagian sepertiga. Bersekutu dalam sepertiga bagian tarikah atau harta warisan. Dan bukan itu pembahasan yang dimaukan dalam kitabul buyu. Bukan syarikatu amlak, tetapi syarikatu ukud. Apa itu syarikat ukud? Syarikat ukud adalah istirahat di tasarruf. Istirahat di tasarruf. Yani berserikat dalam hal pengelolaan. Misal jual beli, sewa menyewa dan yang sejenisnya. Dan ini yang dimaukan di dalam bab syarikah yang akan kita pelajari. Dan syarikatul ukud ini ada 5 disebutkan. Berkata Syekh Sa'di, "Wa yakunul milku fiha waribhu bihasbi ma yattafiqani alai idza kana juz'an musya'an ma'luman." Dan kepemilikan di situ serta keuntungan sesuai dengan apa yang disepakati atasnya oleh dua belah pihak yang bersekutu, berserikat. Apabila hal tersebut adalah bagian yang umum yang diketahui. Maksudnya adalah bahwa modal dasar daripada apa yang telah disepakati dalam kerjasama, nilai daripada modal dasar tersebut, modal awal disebut dengan Rasul Mal, ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau masing-masing pihak kalau lebih dari dua. Ketika berdasarkan besar kecilnya urunan sahar. Demikian pula keuntungan itu juga berdasarkan besar kecilnya sahar atau urunan. Dengan syarat juz'an musa'an. Dengan syarat juz'an musa'an. Ini bagian yang sifatnya umum. Semisal seperempat, sepertiga. Bukan tertentu. Tapi umum. Bukan mu'ayyan tetapi musa'an. Kalau mu'ayyan maka nanti akan terjatuh dalam goror. Dan ini akan dijelaskan pada tempatnya insyaAllah. Juz'an musa'an ma'luman. Yang diketahui. Sehingga masing-masingnya jelas hak dan kewajibannya. Dia memiliki kewajiban yakni memenuhi daripada rasul mal. Bagian dia adalah separuh daripada nominal modal. Modal dibutuhkan 1 miliar, dia 500 juta. Misalnya. Kemudian pihak yang kedua 250. Biar yang ketiga juga 250. Maka prosentasenya juga harus jelas dari sisi riba atau keuntungan pembagiannya. Tidak boleh misalnya seseorang memberikan modal tertentu, ya, memberikan modal misalnya 100 juta misalnya. Kemudian mendapatkan keuntungan dengan mu'ayyan, bukan musya'an tetapi mu'ayyan. Keuntungannya dengan 100 juta ini saya mendapatkan per bulan misal 2 juta. Maka yang seperti ini bukan termasuk syarikat. Ini riba. Syarikat harus juz'an musya'an dalam artian persentase. Kalau dia dari 100 juta tersebut adalah merupakan 1/5 daripada modal saham, maka dia mendapatkan misal 20% dari keuntungan. Kalau dia separuh daripada saham, maka dia mendapatkan 50% dari keuntungan. Keuntungan bisa mengalami naik turun. Ya, fluktuatif. Mengalami naik turun. Terkadang mendapat 2 juta, terkadang 3 juta, terkadang 4 juta, terkadang 500 ribu, terkadang 100 ribu, terkadang rugi. Sehingga tidak boleh ditentukan nominalnya. Secara mu'ayyan tidak boleh. Itu secara asal ya, yang harus dipahami sebelum masuk kepada macam-macam bentuk syarikat. Harus paham akan perkara tersebut. Baru kemudian kita masuk kepada macam-macam bentuk syarikat. Fadakala fi hadza syarikatul inan. Berkata Syekh Sa'di, maka masuk dalam syarikah ini adalah syarikatul inan. Syarikah, tadi telah disebutkan ada macam-macam. Di antaranya adalah syarikatul inan. Di sini, Syekh Sa'di memulai menyebutkan macam-macam daripada syarikatul uqud. Syarikatul uqud, ini ada 5 macam. Yang pertama adalah syarikatul inan. Al-inan ini terambil dari kalimat inan al-faros. Ya, ini tali kekang daripada kuda. Kenapa demikian disebut syarikatul inan? Karena 2 orang yang bersekutu atau lebih ya, masing-masing mereka saling berpacu. yang seolah-olah masing-masing mereka tersebut memegang tentang kendali daripada kuda. Sehingga disebut dengan syarikatul ina. Apa gambarannya? Wahia, kata Syekh, an yakuna min kullin minhuma malun wa amalun. Yaitu bahwasannya masing-masing dari keduanya, masing-masing dari dua belah pihak, urun modal dan urun tenaga. Masing-masingnya, ya, dia mengeluarkan harta sebagai modal dan juga ikut terlibat dalam bekerja. Ini syarikatul inan. Kedua belah pihak masing-masingnya sama-sama mengeluarkan harta dan sama-sama mengeluarkan tenaga. Meskipun tidak mesti sama nilainya. Ya. Misal sama, butuh modal 100 juta, 50-50. Kemudian bekerja, misalnya, usaha seorang mau usaha warung kelontong. Misal ini ya, toko kelontong. Butuh modalnya berapa? Setelah dikalkulasi, yang pertama modal untuk cari kontrakan, pikir jalan, harganya sekian, selama 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun. Yang kedua, barang-barang yang mau dibeli, ini, semuanya. Setelah dikalkulasi, butuh sekitar 500 juta. Dua orang tadi, urunan, 50 juta, 50 juta. Dijadikan satu, kemudian digunakan untuk kontrak tempat dagangan dan berbelanja barang-barang yang tidak diperjualbelikan. Ini berarti dua orang masing-masing mengeluarkan harta, ya kan? Kemudian setelah itu bergantian jaga. Dalam waktu yang sama, pihak pertama 8 jam pertama, yang kedua 8 jam kedua. Kemudian di saat tutup buku nanti, disepakati pula mungkin di akhir bulan, tutup buku, kalkulasi semuanya, keuntungan dan kerugian apa, dan sebagainya, keuntungannya dibagi rata. Maka masing-masing seolah berpacu. Masing-masing memegang tekan kendali. Yang sini megang kendali, yang sini juga megang kendali. Disebut apa ini? Syarikatul ina. Ini kalau sama misalnya modalnya dan juga kerjanya sama, sehingga pembagiannya pun juga 50-50, separuh-separuh. Bisa pula tidak harus sama. Tidak harus sama. Kalau tidak sama berarti alat tarobi diputuskan berdasarkan saling keriduan. Misal yang satu modalnya lebih besar. Dia punya 80 juta, yang sini 20 juta. Kemudian karena dia modalnya lebih besar, dia ngurusinya misalnya hanya 2 jam. Sisanya diurusi oleh yang cuma 20 juta. Pembagiannya 50-50. Kalau terjadi tarobi, maka tidak mengapa. Gitu, iya. Ya. Saya memang modalnya dikit, tapi saya jaga dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kamu modalnya cuma... Kamu modalnya besar, tetapi kamu jaganya cuma 2 jam. Kemudian di akhir daripada tutup buku, dibagi dengan pembagian yang adil sesuai dengan kesepakatan 50-50. atau tidak 50-50 sesuai dengan kesepakatan berdasarkan modal yang tadi, yang satu modalnya lebih besar daripada yang lain, kemudian jaganya jamnya juga sama, maka modal yang besar tadi mendapatkan persentase yang lebih banyak. Al-muhim tarodhi, lagi kalau tidak terjadi ini kesamaan, sehingga di dalam syarikatul inan masing-masing pihak apa? Urun harta dan urun tenaga. Contoh yang lain apa? Contoh usaha. Usaha misalnya ada seseorang usaha ternak. Ternak apa? Ayam. Ini kebutuhan pasar sekarang harus mampu mensuplai minimal 50 ribu ekor ayam dalam satu bulan. Pengadaan 50 ribu ekor ayam dalam satu bulan. Butuh dana berapa juta dikalkulasi. Ini peternak ayam. Dia tidak punya modal kalau sebanyak itu. Wah, ini modal terlalu besar. Sedangkan ini kebutuhan pasar sedemikian rupa. Sangat prospek. Nah sudah, saya mencari teman. Bisa mencari sesama peternak ayam atau mencari orang yang siap bekerja sama. Ya, diajak. Nih ada, Masya Allah, peluang bisnis besar. Keuntungan ditaksir satu bulan bisa mencapai puluhan juta. Kalau saya sendiri, saya nggak sanggup. Sedangkan ini dari pihak yang meminta, yang order, harus memenuhi 50 ribu ekor. Kalau enggak jadi, batal sudah. Kita biar tarik. Dananya sekian. Sedangkan dia yang memiliki tidak ada separohnya. Mungkin dia cari orang untuk kemudian kerjasama dibuat apot. Syarikat kulinan. Ya. Saya juga kalau nandangi sendiri tidak mampu, modal tidak mampu. Kita tandangi bersama berdua. Kamu modal sekian, saya modal sekian. Kamu nanti ngurusi jam sekian, saya ngurusi jam sekian. Jadi pahami ini. Jalan. Setelah jalan, setelah ditentukan di awal persentase keuntungan masing-masing. Harus itu. Keuntungan masing-masing harus ditentukan. Demikian pula, mau contoh yang lain atau enggak? Cukup? Sudah cukup? Ya. Al-Muhim, gambarannya insya Allah bisa dipahami. Ini syarikatul inan. Ternak lele. Nah, ini ada yang bisa menjelaskan insya Allah di sini. Kenapa lagi? Ya, al-muhim banyak, ya. Bisa dicontohkan yang lainnya. Dan faedah daripada syarikatul inan tentunya masing-masing akan bersemangat di dalam mengembangkan usahanya. Kenapa? Karena masing-masingnya dia urun tenaga dan juga urun modal. Sehingga betul-betul bersemangat dua-duanya untuk mengembangkan bisnisnya. Ini keuntungan dibagi berdua bersama, sama-sama. Sehingga akan memacu untuk keduanya berlomba semakin membesarkan usahanya. Ini yang pertama. Keuntungan yang kedua akan bisa mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di saat dia berjalan sendiri. Akan bisa menghasilkan kuantitas yang lebih besar dibandingkan di saat seseorang berjalan sendiri. Terkadang seseorang egois ya. Ya, dia merasa punya kemampuan, punya keahlian, ya, punya sedikit modal. Ya. Padahal sebetulnya kalau dia mau kerjasama dengan yang lain, usaha dia itu bisa lebih besar, pesat perkembangannya. Tapi dia tidak mau. Merasa cukup dengan ini. Mungkin karena adanya ya, pengalaman pahit yang pernah dia alami, dikhianati oleh temannya dan sebagainya, setelah itu dia tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Padahal sebetulnya kalau seseorang mau bekerja sama dalam banyak hal, termasuk dalam hal ini adalah usaha, bekerja sama dengan yang lain, bentuklah syarikatul inan seperti ini, akan bisa dengan syarat itu apa namanya, al-amanah. Syarikatul Inan ini sangat rentan sekali untuk saling, istilahnya saling menipu, saling berkhianat. Bisa saja. Kalau terjadi hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi memberkahi usaha tersebut. Allah tinggalkan. Alhamdulillah. Allah pergi. Di saat masing-masingnya amanah menjaga daripada usaha tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahinya. Memberikan barokah terhadap usahanya. Dan kalau usaha semisal barang-barang dagangan, tabelah ataupun yang semisalnya, itu biasanya dalam jumlah yang besar maka diskonnya juga lebih besar. Sehingga dia bisa menjual dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran. Kenapa para pedagang besar itu mereka bisa lebih murah harganya? Ya karena mereka mampu untuk mendatangkan barang dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan itu harganya otomatis lebih rendah. Karena pabrik-pabrik tersebut mereka punya aturan. Barang siapa yang membeli barang saya dengan nominal sekian, maka harganya sekian. Nominalnya sekian, lebih lebar atau lebih besar, maka harganya lebih rendah lagi. Sehingga di sini, keuntungan daripada seseorang melakukan syarikatul inan. Saya mau target membeli satu produk itu dengan nominal harga yang sekian. Jika saya menjualnya dengan sekian, tapi modal saya tidak ada. Ya kerjasama dengan yang lain. Sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Dan dia menjual di bawah harga daripada pasaran. Dengan keuntungan yang tidak kalah dengan yang ada yang di pasaran. Dengan yang di pasaran. Kemudian faedah yang lain pula, di saat seseorang bekerja sama dengan orang lain, dia akan mendapatkan daripada pengalaman-pengalaman orang lain tersebut. Ya. Katakanlah sama-sama usaha ayam, ternak ayam atau yang lain. Maka di saat bekerja sama, otomatis ilmu yang didapat oleh rekan dia akan ditularkan semuanya. Sebagaimana dia juga menularkan. Kenapa? Demi besarnya dan berkembangnya usaha tersebut. Ini berlaku pada setiap macam daripada bentuk-bentuk syarikat inan, kerjasama dalam bentuk syarikat inan. Apapun bentuknya, otomatis akan saling bertukar pengalaman satu dengan yang lain, terus seperti itu. Ini adalah faedah yang sangat besar. Baik, ini yang pertama, yakni syarikatul inan. Yang kedua, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa syarikatul mudorobah. Jadi sekarang, syarikat mudorobah. Yang kedua. Mudorobah terambil dari kata ad-darb fil ard. Darb fil ard itu artinya melakukan perjalanan di atas muka bumi. Ya ini, biasanya kalimat ini la yastati'una durbat fil ard itu maksudnya adalah tidak mampu melakukan aktivitas berdagang. Tidak mampu melakukan rihlah safar untuk berdagang. Lambat dari kalimat tersebut. Apa itu syarikatul mudharabah? Qala Syekh Sa'di bi an yakuna min ahadihimal mal wa minal akhar al amal. Ini definisi daripada syarikatul mudharabah. Dari dua belah pihak di mana satu pihak dia urun harta saja. Jadi pihak yang pertama itu adalah investor. Dan pihak kedua, dia urun penaga saja. Ini pengelola. Ada pihak investor, ada pihak pengelola. sini, pihak yang pertama hanya sekedar mengeluarkan harta, dan pihak yang kedua hanya sekedar mengelolanya. Dia tidak mengeluarkan harta, tetapi yang mengembangkannya. Maka perhatikan apa yang telah disebutkan di muka tadi. Yakni harus adanya apa? Juz'an musya'an, makluman. Bagian yang umum yang diketahui, bukan bagian tertentu, tapi bagian umum yang diketahui berupa prosentase. Seseorang memiliki modal, tetapi dia tidak memiliki skill. Maka dia mencari orang yang punya skill, tetapi tidak memiliki modal. Ini orang dilihat pandai dalam mengelola satu jenis bidang usaha, tapi orang ini kasihan tidak punya modal, sedangkan pengalaman dia ada. Maka dia bersepakat dengan orang yang dia nilai mampu untuk mengelola modal. Dia tawarkan kerjasama. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saya punya modal, ada modal sekitar 250 juta. Kamu kembangkan dengan usaha yang kamu punya keahlian di bidangnya. Yakni usaha perdagangan misalnya. Jadi status daripada pihak kedua bukan pekerja, tetapi dia statusnya mudoroba ini, status yang pertama adalah investor, yang kedua pengelola dia. Yang mengelola. Bukan digaji, tetapi bagi hasil. Si pemilik modal tadi, dia sama sekali tidak keluar tenaga. Sama sekali tidak keluar tenaga. Dia hanya menyerahkan uang. Si pengelola sama sekali dia tidak mengeluarkan sepeser pun uang ya, dalam modalnya. Ini mudharabah. Tidak mengeluarkan uang sama sekali. Uang sepenuhnya ditanggung oleh si pemodal. Lantas bagaimana bagi hasilnya? Sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan di awal. Dengan prosentase, sekali lagi. Dengan prosentase. Prosentase dari nilai laba, keuntungan. Setelah dikurangi daripada, ya, diambil daripada Rasul Mal. Nah, itu ada pembukuannya sendiri tentunya. Ilmu seperti itu dipelajari dalam ilmu-ilmu administrasi. Misal katakanlah pemodal karena dia tidak ada tenaga sama sekali, ya, sedangkan usahanya adalah bentuk usaha yang membutuhkan banyak tenaga, peras keringat, banting tulang, maka si pengelola mendapat 70%, pemodal 30%. Tapi kalau usahanya kira-kira usaha yang sebetulnya memang yang paling dominan adalah dana. Kerjaannya itu sepele, simple. Tapi memang harus dikerjakan dan dijalankan. Ya. Yang paling inti adalah dana yang besar dibutuhkan. Maka prosentasenya, karena sebetulnya pekerjaannya tidak terlalu berat, risiko juga tidak terlalu banyak. Bahkan risiko terbesar adalah pada modal, maka 50-50. Atau bahkan si pemodal lebih besar, ya 60-40 kebalikannya. Pengelola ini dia pekerjaannya nyantai saja, tapi memang harus menjalankan dia. Intinya adalah amanah. Atau pekerjaannya sedang-sedang lah, tidak terlalu santai sekali, tapi juga tidak terlalu ribet. Maka pemodal 60, apa pemodal 40, yang pengelolanya 60. Al-muhim ala tarodi. Berdasarkan keriduan masing-masing pihak. Itu syarat mutlak harus ada. Ya. sarabi. Adapun sekali lagi, kalau seseorang mengatakan kepada saudaranya, ini saya punya modal 10 juta, ya kan? Kamu punya kemampuan bisnis, mampu menjalankan, cuma gak punya modal kok. Ini tak kasih modal 10 juta. Ya syaratnya, setiap bulan kamu ngasih saya 1 juta saja. Atau 500 ribu saja. 500 ribu. Sedangkan Fulan ini orang yang betul-betul kalau dia punya harta, ya, dia punya skill yang betul-betul masya Allah lah. Dia yakin dengan 10 juta itu akan berkembang nanti. Kalau hanya bayar 50 ribu atau 500 ribu, ringan bagi dia. Atau 1 juta sekalipun ringan bagi dia. Nah ini peluang bisnis besar. Diterima. Maka ini namanya apa? Riba. Ini riba. Yang seperti ini, kenapa para ulama mengharamkan bank-bank konvensional? Karena jatuhnya seperti ini. Dia memberikan modal kepada investor atau kepada orang yang mau minjam, kemudian dia tentukan prosentase untuk harus dibayarkan tiap bulannya sebagai bunga. Nah, seperti ini adalah ainur riba. Dan ternyata hal seperti ini sering terjadi. Bahkan sebagian ikhwah ada sebagian ikhwah mungkin karena belum tahu ilmu, belum sampai padanya penjelasan, ya, terjatuh dalam semisal ini. Dia telah memberi modal kepada saudaranya 10 juta, misal ini ya contoh yang angka 10 juta ini, dengan asumsi dia harus mendapatkan setiap bulan 50 ribu, katakanlah kecil 50 ribu kalau dibandingkan dengan 10 juta tadi. 50 ribu itu berapa persen ya? Dari 10 juta. Kecil sekali kan? 0,05 apa berapa? Al-Muhim, keuntungan yang kecil. Tetapi ini riba. Ya seperti ini. Tidak boleh dia. Tidak boleh menentukan dengan keuntungan mu'ayyan. Dua bentuk syarikat. Syarikat berinan dan syarikatul mudorobah. Masih tersisa tiga yang lain. Inilah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Naftafilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.